balik nulis nomor kode buntut. Beki lila eta nomor beki pabali yuriwengang. Dina otak hayang gerak-gerak benghar. Kaedanan ku jumlah hadiah besar. Disangka nak main jadi, umur capek.